طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد terakhir kita baca adalah ucapan hadis dari Rasulullah SAW, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila. Kalau saja aku boleh mengambil dari umatku seorang khalil, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Apa faedah dari kalimat ini? Fihi isyarah. Di sana ada isyarat tentang khilafah Abu Bakar. Pertama, karena itu akhir hidup beliau, maka kedudukannya seperti wasiat. Beliau mengkhabarkan bahwa orang terdekatnya yang paling dicintainya adalah Abu Bakar. Seakan-akan berpesan bahwa dialah orang yang terdekat denganku, maka dialah yang layak untuk menjadi pengganti atau menjadi khalifah setelahku. Sedangkan Abu Bakar, sudah kita sebutkan namanya, karena Abu Bakar adalah kunyah, namanya Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah As-Siddiq al-Akbar, khalifatu Rasulullah SAW, afdalus sahabah biijma'in, sebaik-baik sahabat secara ijma'. Selanjutnya, Nabi menyatakan di dalam hadis yang sama, ala, kalimat ala adalah harf istiftah, harf al-istiftah, huruf pembuka. Ala inna man kana qablakum. Harf istiftah sering diterjemahkan ketahuilah. Sering diterjemahkan ketahuilah. Padahal bukan itu maknanya. Bukan maknanya ketahuilah. Hanya sekedar pembuka saja. Ala wa in kana man kana qablakum atau inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Istiftah, pembuka, itu hanya untuk tanbih agar kalian perhatian. Ala, sudah perhatian semua, baru disebutkan. Inna man kana qablakum. Ila akhirnya. Naam. Qala, dikatakan kalimatnya, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Berkata Al-Khalkhali, wa in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sani'ahum hadha yukharriju ala wajhain. Setelah kalimat istiftah, Rasulullah SAW menyebutkan pengingkaran terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang terdahulu yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa dulu orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini pengingkaran. Kata Khalkhali rahimahullah, ini pengingkaran nabi ini yukharij ala wajhain, keluar dari dua sisi. Sisi pertama, pengingkaran annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'dhiman lahum. Pengingkaran, karena mereka terdahulu sujud menghadap kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Walaupun tujuannya hanya penghormatan, ta'ziman, pengagungan, maka nabi mengingkari. Yang kedua, annahum yujawizun as-salah fi madafinil anbiya. Bahwasanya mereka, orang-orang terdahulu, membolehkan sholat di tempat-tempat dikuburnya para nabi. Wa tawajjuh ilaiha hal shalah, dan membolehkan untuk sholat menghadap kuburan. Nadharan minhum bidzalika ila ibadatillah, karena mereka melihat bahwa itu adalah peribadatan kepada Allah. Wal mubalaghah fi ta'dhimil anbiya, dan mereka menganggap bahwa itu lebih tinggi dalam penghormatan terhadap para nabi. Wal awal wa syirkul jali. Wal thani wa syirkul khafi. Yang pertama, kesyirikan yang jelas. Yang kedua, kesyirikan yang samar. Falidhalika stahakul la'an. Maka sungguh pantas kalau itu perbuatan dilaknat oleh Nabi SAW. Perhatikan, ikhwani fidina azakumullah. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Al-Khalkhali bahwa Nabi mengingkari orang-orang terdahulu yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Bahkan Nabi melaknat mereka karena dua hal. Yang pertama, karena mereka menyembah kuburan tersebut dengan sujud dan ta'zim. Yang kedua, mereka membolehkan untuk beribadah kepada Allah di hadapan kuburan. Dan sholat kepada Allah di hadapan kuburan. Dan mereka menganggap sujud dan ruku di kuburan atau di hadapan kuburan itu akan lebih menghormati Nabi. Yang pertama syirkun jali, yang kedua syirkun khafi. Dua-duanya kesyirikan karena menjadikan kuburan sebagai sesembahan. Auluhu, ucapannya, faqad naha anhu fi akhir hayatih. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi telah melarang di akhir hidupnya. Karena ini hadis disebutkan sebelum wafatnya. Ai kama fi hadis Jundub. Berarti seperti dalam hadis Jundub. Hadza min kalami Syekhul Islam, dan ini dari ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Wa kadza ma ba'dahu, demikian pula yang setelahnya tadi ada dari kalam Syekhul Islam. Faqad naha anhu fi akhir hayatih. Ini bukan lafaz hadis. Lafaz hadisnya cukup tadi disebutkan. Rasulullah SAW berkata, ala inna man kana qablakum. Ketahuilah bahwa orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Dan kemudian melaknatnya. Maka kata pembawa hadis ini menunjukkan bahwa Nabi melarangnya di akhir hidupnya. Jangan lagi beralasan mansukh. Oh ini dimansukhkan, tidak. Karena ini di akhir hidup beliau. Thumma innahu la'ana. Kemudian beliau SAW melaknat. Wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Dan itu di dalam konteks hadisnya. Nabi melaknat. Melaknat siapa? La'ana man fa'alahu. Melaknat siapa yang melakukannya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qultu, saya katakan. Kata siapa? Hah? Naam, Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Fa kaifa yasawwigh ma hadha at-taghlidh min sayyid al-mursalin an tu'azzam al-qubur wa yubna 'alayha? Maka bagaimana mungkin diperbolehkan? Yusawwag, pantas. Bagaimana mungkin pantas dibolehkan bersama larangan keras dari Nabi untuk mengagungkan kuburannya? Bagaimana mungkin dibolehkan antu'azzamul kubur? Bagaimana mungkin dibolehkan diagungkannya kuburan-kuburan? Wa yubna 'alaiha, dan dibangun bangunan-bangunan di atasnya. Wa yusalla 'indaha, dan salat di sisinya. Bahkan salat ilaiha, bahkan salat menghadapnya. Bagaimana mungkin dibolehkan? Larangannya keras sekali dari Nabi. Terhadap kuburan beliau sendiri dilarang, apalagi kuburan orang lain. Hadza a'zamu masyaqqah wa mahaddah lillah. Berarti ini merupakan sebesar-besar penentangan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lau kanu yaqilun, kalau saja mereka berakal, kalau saja mereka mengerti, kalau saja mereka paham hadis ini, maka mereka akan bisa mengerti. Tidak mungkin dibolehkan pada kuburan-kuburan lain, kalau kuburan Nabi saja tidak boleh dimuliakan dalam bentuk Ingat, dimuliakan dalam bentuk membangunnya, membangun masjid, menjadikan tempat ibadah. Nabi melarang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qawluhu disebutkan dalam riwayat tadi, wassalatu indaha min dhalik. Dan salat di sisi kuburan termasuk. Wa in lam yubna masjidun. Walaupun belum dibangun masjid, salat di sisinya termasuk. Meramaikan kuburan menjadi masjid. Walaupun belum dibangun masjid. Ay, manit minittikhadiha masajid. Maksudnya, termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Al-mal'unu fa'iluh. Yang dilaknat pelakunya. Salat di sisinya, di sisi kuburan, termasuk di dalam membangun masjid. Termasuk di dalam menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hada yaqtadi tahrimus shalah 'indal quburi wa ilaiha. Berarti di sini konsekuensinya larangan dari Nabi. Haram salat di sisi kuburan atau salat menghadap kuburan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Bahwasanya Nabi SAW menyatakan, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal-hammam. Bahwa bumi ini semuanya masjid, boleh dipakai sholat. Kecuali kuburan dan hammam. Tempat buang hajat. Tempat buang hajat. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibn Majah, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ashabus Sunan. Wa sahahu Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Dan disahihkan pula oleh Al-Hakim rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semua para ahlul hadis. Al-ardu kulluha masjid. Bumi ini semua tempat sujud. Boleh sujud di atas rumput, sujud di atas lapangan, sujud di atas aspal, di atas tanah, boleh. Kecuali kuburan dan naam. Hammam, tempat buang hajat, tempat najis. Ada yang ketiga dalam hadis lain, mahwa mabrak tabrakul ibil atau atan al-ibil. Ada lagi? Naam, atan al-ibil. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wabil jumlati, faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabihi wa dara'i'ihi wa fahima an Rasulillahi maqasidahu jazima jazman لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة. خلنا بدنا عزكم الله. الأرض كلها مسجد إلا بومي إني semuanya masjid kecuali مقبرة hammam, naam, atan al-ibil. Tiga yang dikecualikan ini alasannya tidak sama. Berbeda-beda. Hammam, tempat buang hajat, apa alasannya? Ilatnya? Najis. Tempat yang tidak pantas, tempat najis. Taib, atan al-ibil, apa alasannya? Apa ilatnya? Tempat syaitan. Taib, makbara, apa alasannya? Yalah, najis? Bukan. Tempat syaitan? Bukan. Apa terus? Jayid, wasilatun min wasail syaitan. Ada beberapa fuqaha dari madhab tertentu yang mengatakan bahwa tidak bolehnya sholat di kuburan itu karena khawatir najis dari hancuran jasad manusia. Hancuran maksudnya serpihan-serpihannya. Sehingga kata mereka, kalau sholat di atas kuburan dengan hamparan, sejadah, permadani, atau dengan sesuatu yang menutupi dari tanah tersebut, maka tidak mengapa. Karena alasannya adalah najasah. Ini ucapan sebagian kecil dari fuqaha, dari mazhab tertentu. Maka dibantah oleh para ulama. Di antaranya di sini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim, wabil jumlati, secara ringkasnya, faman lahu ma'rifatun bisyirki, siapa yang kenal kesyirikan, wa asbabihi, dan kenal pula sebab-sebab kesyirikan, wa dara'ihi, dan tahu pula jalan-jalan menuju kesyirikan, dan dia tahu dari Rasulullah SAW bagaimana larangan-larangan beliau, wa maqasidahu, maksud-maksud Nabi melarang itu tadi. Jangan menjadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan kalian menjadikan masjid sebagai kuburan. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ila akhiri. Kalau tahu tujuan Nabi berkata seperti itu, maka niscaya orang tadi akan berkesimpulan. Jazman akan menegaskan dengan tegas-tegasnya, setegas-tegasnya, yang layah tamilun naqid, yang tidak mungkin ada kemungkinan lawannya, anna hadihil mubalaghah, bahwa mubalaghah ini, kerasnya larangan ini, wal-la'an, la'anat ini, wan-nahi, dan larangan dengan dua bentuk. Apa saja dua bentuk? Pertama larangan, la taf'alu, jangan kalian kerjakan, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, larangan dalam bentuk, inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian. Ini semua laisa li ajlin najasa, jelas bukan karena najis. Jelas bukan karena najis. Kalau saja karena najis, maka niscaya ketika masalah hammam pun Nabi akan mengingatkan berkali-kali. Ketika akan matinya, la'anallah, Allah melaknat Yahudi karena menjadikan hammam sebagai tempat ibadah. Aku larang. Aku melarang kalian, jangan kalian kerjakan, jangan tiru mereka. Allah melaknat. Siapa yang keras begitu? Tidak. Tetapi ini keras sekali, kenapa? Karena alasannya bukan itu. Alasannya bukan itu. Khawatir jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Ini mengerikan sekali. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang tahu kesyirikan dan sebab-sebabnya? Siapa yang tahu bagaimana maksud Nabi ketika melarang dengan keras? Siapa yang tahu bagaimana Nabi sampai melaknatnya, sampai menyatakan jangan kerjakan, aku melarang ila akhiri, sampai menyatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani? Jelas alasannya bukan karena najis, bukan karena najasa. Bal hiya li ajli najasati syirki, bahkan alasannya adalah karena kesyirikan. Alasannya adalah kotornya syirik, najisnya syirik. Allahiqah liman asah, yang akan mengenai mereka yang menentangnya atau orang yang menyelisihinya. Kesyirikan dengan najasa, mana lebih kotor? Hah? Jelas kesyirikan. Ini najasa juga, kesyirikan itu najasa. Najasa hissiyah. Yang ini kesyirikan najasa ma'nawiyah. Yang ini najasa hissiyah. Yang ini najasa ma'nawiyah. Ayyuhuma ashad, ayyuhuma a'zam. Mana yang lebih besar dari keduanya? Yang hissiyah atau yang ma'nawiyah? Yang ma'nawiyah lebih besar. Jelas. Seorang sholat dalam keadaan kotor kena najis, apakah dia kekal dalam neraka? Hah? Tidak. Paling besar, sholatnya tidak diterima. Karena terkena najasa. Sholat di hammam misalnya. Enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau sholat di kuburan, dan kemudian akhirnya dia jatuh ke dalam syirik, meminta kepada si mayit, atau berdoa, meratap, memanggil-manggil, ya fulan, ya habib fulan, ya wali fulan, jatuh ke dalam syirik. Ini mengerikan. Terancam dengan ancaman azab. Lain asyrakta, layahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu. Maka jelas kesyirikan lebih mengerikan daripada najasa hissiyah. Wartakaba ma'anhu nahah. Yaitu akan mengenai orang yang melanggar larangan Nabi. Memaksa sholat ibadah di kuburan. Melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Mengikuti hawa nafsunya. Ittaba'a hawahu. Walam yakhsha rabbahu wa maulahu. Tidak takut kepada Allah dan maulanya. Wa qalla nasibuhu. Akhirnya sedikit bagiannya. Aw udima min la ilaha illallah. Sedikit bagiannya dari la ilaha illallah. Atau bahkan hilang la ilaha illallahnya. Yang terbantahkan dengan perbuatannya sendiri. Yang meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadha wa amthalahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam siyanah. Maka sesungguhnya larangan ini yang keras ini dan laknat dari nabi semuanya itu wa amthali dan yang seperti ini dari hadis-hadis lain semuanya merupakan siyanah. Semuanya merupakan perlindungan dari nabi siyanah. Hada wa amthaluhu, fa inna hada wa amthaluhu min an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam siyanah. Semua itu, ini semua riwayat yang melarang, ancaman, laknat dan sebagainya, itu semua sebagai siyanah, perlindungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihimat tauhid, untuk menjaga tauhid. An yalhaqahu syirku wa yakhshahu, jangan sampai terkena kesyirikan atau jangan sampai terkalahkan dengan kesyirikan. Wa tajridun lahu wa ghadabun li rabbih an ya'dila bihi siwa, dan juga larangan-larangan nabi itu yang sangat keras merupakan tajridun lahu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, wa ghadabun li rabbih dan kemarahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jangan salah memahami. Apa makna kemarahan untuk Allah? Bukan marah kepada. Bukan. Tapi marah untuk Allah. Marah kepada kesyirikan itu marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau marah terhadap bahasa Arab dengan ala. Ghadiba ala. Bukan lahu. Yani Rasulullah SAW mughadiba ala al-Yahudi lillahi. Rasulullah SAW marah kepada Yahudi karena Allah. Kemarahannya untuk Allah. Untuk membela Allah SWT. La'anallahu al-Yahud. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Sebagai tempat ibadah. Ini kemarahan Rasulullah SAW untuk Allah. Untuk membela Allah. Untuk memuliakan Allah. Marahnya kepada siapa? Kepada Yahudi. Nasrani dan mereka-mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sangat jelas, walhamdulillah. Fa'abal musyrikuna illa ma'siyatan li amrih. Tapi anehnya, abal musyrikun, orang-orang musyrik itu menolak nasihat ini. Tidak mengindahkan marahnya Rasulullah SAW karena Allah. Aba illa ma'siyatan li amrih. Mereka menolak kecuali tetap maksiat. Tetap menentang nabinya. Tetap berduyun-duyun datang ke kuburan. Beribadah. Salat. Tirakat. Etikaf. Zikir. Apalagi? Irtikaban li nahyi. Sengaja-sengaja melakukan apa yang dilarang oleh nabi. Yang nabi berkata dengan tegas. Ini anhaakum an dzalik, aku melarang kalian. Wa gharrahum asy-syaitan, mereka ditipu oleh syaitan. Bi anna hadza ta'dhimun li quburil masyayikh, ditipu oleh syaitan. Apa tipuannya? Dibisikkan bahwa ini merupakan penghormatan terhadap kuburan orang saleh. Kuburan orang-orang saleh, para wali, masyayikh. Wa kullama kuntum laha ashadda ta'dhiman, dan kalau kalian lebih mengagungkan, lebih menghormati kuburan orang saleh tersebut, wa ashadda fihim ghuluwan, kalau kalian lebih ghulu dalam menghormati kuburan, maka kalian akan lebih dekat kepada mereka. As'ad, lebih berbahagia. Dan kalian akan mendapatkan pembelaan nantinya. Kalian akan diginikan, kalian akan dibela oleh para wali ila akhir. Ini tipuan-tipuan syaitan yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasul. Bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah kita baca. Wa min a'da'ihim ab'ad. Yang katanya, dari musuh-musuhnya akan lebih jauh. Wala amrullah. Man hadha min hadha al-bab dakhala ala 'ubad yaghut ya'uqd an-nasr. Wala amrullah, ini sumpah dengan nama Allah. Sungguh demi Allah, dari pintu inilah masuknya kesyirikan. Sungguh demi Allah. Min hadha al-bab dakhala ala 'ubad yaghut wa ya'uq wa nasr. Dari pintu inilah masuknya para penyembah Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa dakhala 'ala 'ibadil asnam. Dari pintu ini pula masuknya para penyembah-penyembah berhala. Penyembah Latta, Uzza dan Manat. Juga dari pintu yang sama. Mundu kanu ila yaumil qiyamah. Sejak awal dulu sampai hari kiamat nanti, penyembahan-penyembahan berhala dimulai dari pintu ghulu terhadap orang saleh. Dari pintu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh. Fajama'a al-musyrikuna bainal ghuluwi fihim wa at-ta'n fi tariqatihim. Berarti para penyembah-penyembah kuburan itu mengumpulkan dua kejelekan. Jama'a bainal ghuluwi fihim wa ta'ni fi tariqatihim. Berarti mereka melakukan dua hal yang jelek. Pertama, hulunya mereka melampaui batas dalam mengkultuskan orang saleh. Yang pertama. Yang kedua, mereka menyelisihi nasihat dan petua orang saleh tersebut. Jadi kalau benar-benar saleh. Fahadallahu ahli tauhid li suluki tariqatihim. Adapun ahli tauhid dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani jalan orang-orang saleh tersebut. Orang saleh adalah orang yang bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mau disembah. Sahih? Naam. Para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihimussalatu wassalam adalah orang-orang yang mengajarkan tauhid dan tidak akan mau disembah kuburannya. Baik, maka kalau engkau ingin memuliakan para anbiya, para rasul, para orang-orang saleh, maka jangan jadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Kalau ingin memuliakan para anbiya, para rasul dan orang-orang saleh, maka jangan ghulu. Jangan melampaui batas dalam mengkultuskan mereka sampai menyembah kuburannya. Jangan. Engkau kalau melakukan hal tersebut, berarti engkau melakukan dua hal. Pertama, ghulu terhadap orang soleh. Yang kedua, tidak mengindahkan nasihat orang soleh. Orang soleh selalu berkata, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah kepadaku. Sembahlah Allah, jangan menyembah aku. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada aku. Itu orang soleh. Selalu berkata seperti itu. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan berdoa kepada aku. Aku bukan Tuhan, aku bukan ilah. Adapun ahlu tauhid terbimbing, walhamdulillah. Terbimbing untuk mengikuti nasihat orang soleh tersebut. Nasihatnya para anbiya, nasihatnya para awliya, nasihatnya para masyayikh, nasihatnya para mereka-mereka Habibullah, kecintaan-kecintaan Allah. Itu para awliya. Apa itu nasihat mereka? Jangan menyembah kuburan-kuburanku. Wa inzalihim manazilahum. Dan terbimbing pula untuk mendudukkan mereka pada kedudukannya. Allati anzalahumullahu iyaha. Yaitu kedudukan yang telah Allah jadikan mereka di sana. Apa itu kedudukan mereka para awliya tadi? Minal ubudiyah. Bahwa mereka masih di dalam batas kehambaan. Bukan ilah, bukan Tuhan, bukan Rabb, bukan ma'bud. Mereka hamba-hamba Allah yang mulia. Karena orang saleh. Mereka hamba-hamba Allah yang pantas untuk dimuliakan. Kita doakan mereka. Kita junjung tinggi mereka. Kita ucapkan rahimahullah. Kita ucapkan semoga Allah berikan kepada mereka ampunan, maghfirah, dan rahmat. Ya Allah luaskanlah kuburannya. Ya Allah berikanlah kelapangan di kuburnya. Berikan cahaya di kuburnya. Ila akhirnya. Doakan mereka. Tetapi untuk dijadikan sebagai ilah, la. Salbi khasa'is ilahiyah anhum. Harus dicabut sifat-sifat ketuhanan dari mereka. Karena mereka bukan Tuhan, bukan ilah. Dan itu nasihat mereka sendiri. Nasihat para awliya, nasihat para habaib, orang-orang mulia, nasihat para orang-orang saleh, selalu berkata dengan kalimat, jangan kalian sembah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada aku, berdoalah pada Allah taala. Kalau dia yang mengajarkan berdoalah kepadaku walaupun aku sudah mati, maka dia bukan orang saleh. Taghut. Bukan orang saleh. Kalau dia berkata, sembahlah aku, mintalah ke kuburanku, jadikan kuburanku sebagai kiblat kalian, tawaflah dikeliling kuburanku. Nanti kalau aku mati, aku akan tetap bersama kalian. Maka mintalah kepadaku, panggil namaku ila akhiri. Maka dia taghut, bukan wali. Bukan Habibullah. Baghidullah. Bukan Habibullah. Bukan kecintaan Allah. Tetapi baghidullah. Musuh Allah. Allah memerintahkan tauhid, dia mengajarkan syirik. Tidak mungkin. Kalau yang saleh, benar-benar saleh, pasti akan berkata berdoalah pada Allah. Jangan berdoa kepada aku. Jangan berdoa pada kuburanku. Jangan berdoa pada siapapun. Doalah kepada Allah. Itu orang saleh. Qala syarih, berkata syarih, wa mimman 'allala bi khawfil fitnah bisyirki. Di antara para ulama, para imam, imam ahlus sunnah, yang menyebutkan alasan tidak bolehnya sholat di kuburan adalah karena khawatir fitnah, itu adalah imam-imam yang kita kenal. Pertama, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Bakar Al-Athram, itu yang kedua. Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi, ini yang ketiga. Wa Imam Syekhul Islam rahimahullah wa rahimahumullahu ajma'in. Wa ghairihim dan lain-lainnya. Bahwa mereka beralasan dilarangnya sholat di kuburan itu bukan karena takut najis. Tetapi apa? Khauf minal fitnah, yaitu syirik. Dikhawatirkan kesyirikan. Bi khaufil fitnah bisyirki. Khawatir terkena fitnah syirik. Ternyata justru Imam Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau gitu siapa Ustaz tadi yang katanya sedikit berpendapat kalau itu karena najis? Ba'dul ahnaf. Sebagian orang-orang ahnaf, hanafi. Sebagian kecil, tidak semua mereka. Adapun Imam Syafi'i justru berkata, larangan tersebut ilatnya adalah karena khawatir syirik. Tidak boleh sholat di kuburan karena khawatir syirik. Dan karena Nabi menyatakan jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Intaha mulakhasan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.